Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas permasalahan yang terkait dengan masalah al-wa'du wal-wa'id, yang manusia pada permasalahan ini ada dua golongan yang saling bertentangan, yang kedua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus, dan satu golongan berada di jalan pertengahan yang mampu mendudukkan dalil-dalil tentang wa'ad dan dalil-dalil tentang wa'id pada tempatnya. Nah, pembahasan kemarin kita berhenti pada permasalahan bahwasanya ahlul kabair finnari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Ini nanti pada perkataan Tahawi akan dibahas lebih lanjut. Dan juga bahwasanya bid'ah yang kedudukannya tidak sampai kekafiran, maka hukumnya seperti dosa besar. Dari sisi pelakunya di dunia dihukumi sebagai muslim, dan di akhirat perkaranya tahtal masyiah. Baik itu bid'ah amaliyah maupun bid'ah aqaidiyah yang tidak mencapai tingkatan kekufuran. Ini kesimpulannya. Nah, kita lanjutkan perkataan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Setelah beliau mengatakan bahwasannya orang yang terjatuh dalam bid'ah tidak kita katakan dia itu amalannya terhapus secara keseluruhan, tidak pula kita katakan wala naqulu la yakfur, bahwasannya tidak kafir secara mutlak. Kata beliau, balil adlu huwal wasat. Huwal wasat, bahkan yang adil itu adalah pertengahan. Apa itu? Nah, sekarang prinsip al-adl, sikap pertengahan dalam masalah ini bagaimana, ikhwan? Wa huwa annal aqwal al-batilata al-mubtada'ata al-muharramata al-mutadamminata nafya ma athbatahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au ithbata ma nafah. Awal amra bimanaha anhu awin nahya amma amara bih yuqalu fiha al-haqqu wa yathbutu laha al-wa'idu yuqalu fiha al-haqq wa yathbatu laha al-wa'idu alladhi dallat alayhi an-nusus wa yubayyinu annaha kufrun wa yuqalu man qalaha fahuwa kafir. Perhatikan bahwasanya perkataan-perkataan yang batil, yang bid'ah, yang diharamkan, yang terkandung di dalamnya penafian apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan, menafikan yang ditetapkan Rasul, atau sebaliknya menetapkan apa yang Rasul nafikan, yang Rasul tiadakan, atau terkandung padanya perintah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, atau larangan dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Taib. Maka dikatakan padanya, nah, di sini sama-sama yuqalu fiha al-haq. Komahnya di mana, Pak? Hah? Al-haq komah. Taib. Yuqalu fiha al-haq. Maka dikatakan padanya, nah, kebenaran. Itu wa yathbutulah al-wa'id alladhi talat alaihi nusus. Maka tetap baginya ancaman yang ditunjukkan oleh nas-nas. Wa yubayyinu annaha kufrun, dan dia jelaskan bahwasanya itu kekufuran. Kenapa? Karena menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di mana datang enam ancaman, enam yang ditujukan oleh nas-nas, dan enam dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwasanya perkataan yang batil itu mencapai tingkatan kekufuran, maka dikatakan kepada orang yang mengatakan hal tersebut kafir. Taib. Cuman akhwan, man qalaha fahuwa kafir ay ala sabilit ta'mim. Ini antum kasih keterangan. Hukum ini akhwan, bahwasanya kalau ada suatu perkataan nam yang batil, perkataan bid'ah, terkandung dalamnya, di dalamnya apa, misalnya menolak apa yang ditetapkan oleh Rasul, atau sebaliknya menetapkan apa yang ditiadakan oleh Rasul, atau merintahkan apa yang Rasul larang, atau melarang apa yang Rasul perintahkan. Taib. Maka dikatakan padanya bahwasanya yang hak dan yang apa, yang ancaman tegak padanya sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas dan dijelaskan olehnya bahwasanya itu merupakan perbuatan kekufuran, maka dikatakan orang yang mengatakannya kafir. Tapi akhwan, hukum ini, hukum pengkafiran ini ay ala sabilit ta'mim, maksudnya hukum secara umum. Wa ammal mu'ayyan fala yukaffaru illa ba'da tawaffuri syuruti wa intifa'il mawani'. Nam adapun, antum tambahkan taklik di situ. Nam pada perkataan man qalaha fahuwa kafir, nam ay ala sabili ta'mim, maksudnya ini hukum secara umum. Wa ammal mu'ayyan, adapun hukum secara person, menghukumi individu-individu, fulan kafir, si A kafir, si B kafir. Ini hukum secara person, secara individu. Maka fala yukaffaru illa ba'da tawaffuri syurut wa intifa'il mawani', maka tidak dikafirkan kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari penghalang-penghalangnya. Dan dalam pembahasan akidah biasanya menjadi penghalang ikhwan adalah ta'wil. Wa minal mawani' at-ta'wil as-sa'il, yaitu ta'wil yang sa'il. Mungkin dari sisi bahasa atau dari sisi yang lain. Dan ta'wil termasuk dalam deretan khata', kekeliruan dalam memahami nas. Taib. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Jadi hukum kafir ini hukum secara umum. Adapun menerapkannya pada orang berorang, ini apa tadi? Harus setelah, setelah apa, Humam? Hah? Catatannya tadi ditambahkan, setelah terpenuhi syarat-syarat dan terbebas dari penghalang-penghalang. Taib. Kama yudhkaru minal wa'id fi dhulmi fi nafs wal amwali wa kama qala kathirun min ahli sunnati al masyahir bi takfiri man qala bi khalqil qur'an wa anna allaha la yara fil akhirah wala ya'lamul asya'a qabla wuqu'iha. Sebagaimana pula disebutkan, nah, masuk dalam deretan wa'id pada masalah kedzaliman terhadap jiwa atau terhadap harta-harta. Sebagaimana pula telah dikatakan oleh sederetan banyak dari ahli sunnah yang masyhur tentang kafirnya orang yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini hukum secara umum. Bahwasanya mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilihat di hari kiamat. Atau meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara-perkara sebelum terjadinya. Ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan kufur. Keyakinan-keyakinan kufur. Yang meyakini itu kafir secara umum. Tapi kalau kemudian mau diterapkan pada orang per orang, maka tadi harus dicek terpenuhi syarat dan apa terbebas dari penghalang atau tidak. Wa Nabi Yusuf rahimahullahu taala annahu qala nadartu Abu Hanifah rahimahullah muddah hatta ittafaqa ra'yi wa ra'yah anna man qala bi khalqil qur'ani fa huwa kafir. Kata Abu Yusuf, yang beliau juga apa adalah ashab Abi Hanifah, termasuk dalam deretan apa pengikut juga sekaligus teman Abu Hanifah. Kata beliau, aku berdialog dengan Abu Hanifah muddatan, yaitu selama beberapa waktu, sampai sepakat pemikiranku dengan pemikirannya bahwasanya siapa saja yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Atsar ini, ikhwan, hasan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Ulu. Dikatakan oleh Syalbani, wa hadza sanadun jayyid. Jayyid, ya masuk kategori hasan tapi lebih tinggi dikit. Qala wa amma syakhsul mu'ayyan. Adapun pada orang per orang secara individu. Idza qila hal tashhaduna annahu min ahli al-wa'idi wa annahu kafir, fa hadza la nashhadu alayhi illa bi amrin tajuzu ma'ahu syahadah. Illa bi amrin tajuzu ma'ahu syahadah. Fa innahu min azamil baghyi an yashhada ala mu'ayyan annallaha la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu bal yukhalliduhu fin nar. Fa inna hadha hukmul kafiri ba'dal maut. Sekarang ikhwan perhatikan. Adapun berhubungan dengan hukum orang per orang secara individu, maka apabila dikatakan, apakah engkau mempersaksikan bahwasanya orang yang seperti itu termasuk dalam deretan orang yang diancam dan bahwasanya dia itu kafir? Maka untuk hal ini kita tidak mempersaksikan kecuali dengan perkara yang boleh bersamanya persaksian tersebut. Kenapa? Karena itu termasuk sebesar-besar kezaliman. Untuk apa? Mempersaksikan kepada orang per orang bahwasanya Allah tidak mengampuninya, ya tidak. Ini perkaranya tidak remeh, kan? Karena ketika mengatakan si fulan kafir, berarti apa? Mempersaksikan bahwasanya Allah tidak mengampuninya dan Allah tidak akan merahmatinya. Karena orang kafir tidak akan dapat ampunan, tidak akan dapat rahmat, dan bahwasanya dia kekal di dalam neraka. Ini. Fa inna hadza hukmul kafiri ba'dal maut, sebab sungguhnya inilah hukum orang kafir setelah kematian. Naam, wa li hadza dzakara Abu Dawud fi sunanihi fi kitabil adab babun nahyi 'anil baghi. Naam, bab larangan dari berbuat baghi, berbuat zalim. Melampaui batas terhadap orang lain. Wa dzakara fihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani min bani Israila mutawakhiyain. Fakana ahduhuma yadhnib. wal akhar mujtahidun fil ibadah. Nah, Abu Dawud menyebutkan dalam bab tersebut, ikhwan, hadits Abi Hurairah, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel, yang keduanya bersaudara. Salah satu dari keduanya yudhnib, dia melakukan dosa. Dan yang lainnya bersemangat dalam ibadah. Ini hadis juga hendaknya dijadikan ibrah, kan? Untuk seorang tidak tertipu dengan ibadahnya dan lancang mendahului Allah tabaraka wa ta'ala dalam menghukumi orang lain. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhara ala dhanbi fayakul aksir. Dan adalah si mujtahid ini, orang yang bersemangat dalam ibadah terus menerus, melihat saudaranya yang lain itu berada di atas dosa. Maka dia pun katakan aksir, yaitu tahanlah dirimu dari melakukan dosa. Dinasehati, bagus. Nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Cuma ikhwan, dia tidak bersabar di atas hal tersebut. Fawajadahu yauman ala dhanbin faqala lahu aksir. Maka suatu ketika orang yang mujtahid itu mendapati saudaranya di atas suatu dosa, maka dia katakan kepada saudaranya, aksir, tahanlah dirimu dari dosa tersebut. Faqala khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiban. Maka si saudara tadi yang dinasihati mengatakan, biarkan diriku dengan Rabbku, ini urusan aku dengan Allah. Itu mudahnya, khallini wa rabbi. Apakah engkau diutus untuk menjadi raqib bagiku, untuk menjadi pengawas atasku? Biarkan aku dengan Rabbku, apakah engkau diutus untuk menjadi pengawasku? Dan terkadang memang berlaku maksiat, ikhwan, ketika dinasihati seperti ini. Maka dalam kondisi seperti ini hati-hati, karena syaitan bisa menggelincirkan. Walaupun awalnya niatannya nasihat ikhlas, tapi terkadang ketika termasuki emosi, muncul hal-hal yang bisa membuat celaka. Celaka diri sendiri. Kalau mendapati orang seperti ini, sudah biarkan pergi. Kita istighfarkah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Tidak perlu dilayani ya seperti ini. Khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Tidak perlu dilayani, karena yang seperti ini sudah tidak mau mendengar nasihat. Juga jangan sampai terucap dari mulut kita hal-hal buruk. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang bersungguh-sungguh ini. Akhirnya apa? Dia katakan, faqal wallahi la yaghfirullahu lak. Dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Au la yudkhiluka Allahul jannah. Atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Di sini sudah apa? Sudah lancang mendahului Allah, padahal dia masih hidup. Bagaimana tahu Allah tidak akan mengampuninya? Atau bagaimana tahu Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga, padahal dia masih hidup? Mungkin saja dia setelah itu bertobat, atau sebelum kematiannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk bertobat. Faqubidu arwahuhuma, maka kemudian roh dari keduanya pun dicabut, keduanya dimatikan. Fajtama'a inda rabbil alamin, maka keduanya pun berkumpul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pengadilan. Faqala lihadzal mujtahid, akunta bi'aliman. Maka Allah katakan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah tadi, akunta bi'aliman, apakah engkau dulu mengetahui tentang diriku? Awakunta ala ma fi yadayya qadirat. Apakah engkau dulu ketika hidup memiliki kemampuan atas apa-apa yang ada di tanganku? Dalam artian, kenapa engkau lancang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini termasuk sebesar-besar dosa, ikhwan, berkata atas nama Allah yang dia tidak mengilmuinya. Nah, waqala lil muznib, dan Allah katakan kepada orang yang melakukan dosa, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah kemudian masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Kenapa? Karena dosanya tidak mencapai derajat kekufuran, maksiat. Nah, maksiat tidak sampai derajat kufur. Tapi perbuatan orang yang bersemangat ibadah tadi, nah, perbuatan apa? Yang lebih parah dari itu. Kenapa? Karena lancang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil akhar idhhabu bi ilan nar, dan dikatakan kepada yang lain, pergilah. Nah, dengan membawanya menuju ke neraka. Perintahkan kepada para malaikat, idhhabu bihi. Pergilah kalian membawa orang itu menuju neraka. Nasallallahu alafiyah. Adanya ibrah yang sangat jelas, ikhwan, untuk seorang berhati-hati dalam melontarkan kalimat dari mulutnya, juga berhati-hati menjaga hatinya, dan sampai ketika dia diberi hidayah untuk mampu melakukan ibadah atau bisa berjalan di atas sunnah, kemudian menganggap naam dirinya sudah naam jaminan masuk surga, hati-hati, atau bahkan seakan-akan dirinya adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi manusia. Si fulan di neraka, si fulan naam pantas masuk surga ini dan itu, padahal mereka masih hidup. Berbeda perkaranya kalau sudah mati, diketahui mati di atas kekufuran, maka boleh kita katakan apa? Si fulan kafir, maka apa? Hukumnya dia kekal di dalam neraka. Misalnya, seorang beragama Nasrani, kalau seperti ini kita tidak boleh ragu. Selama dia mati di atas kekafiran, di atas agama Kristen, di atas agama Katolik, agama Buddha, maka ketika ditanya orang yang seperti itu kafir, nah, mati di atas kekafiran berarti apa? Kekal di neraka. Yang seperti ini tidak boleh ragu. Tapi seorang yang dari zahirnya, ikhwan, hidupnya mengaku sebagai muslim, maka ini harus berhati-hati. Atau menghukumi seorang yang masih hidup, ini juga tidak boleh. Menghukumi seorang yang masih hidup tentang apa? Bagaimana nantinya dia di akhirat, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena belum tentu dia mati di atas perkara yang sekarang didapati dia melakukan. Mungkin dia bertobat, mungkin dia diberi hidayah. Makanya, ikhwan, selama mendapati seseorang masih hidup, kalau dia itu memiliki hubungan dengan kita, jangan jemu-jemu untuk mendoakannya. Jangan jemu-jemu untuk mendoakannya. Kenapa? Karena selama masih ada ruh di jasad ini dan belum dicabut, masih ada kemungkinan. Karena kita tidak tahu ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing hambanya itu bagaimana. Padahal innamal a'malu bil khawatim, amalan itu bergantung dengan akhirnya. Qala Abu Hurairah, wal ladzi nafsi biyadih. La takallama bi kalimatin aw baqa dunyahu wa akhiratah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dia telah berucap dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Amalan-amalan yang dia kumpulkan, ikhwan, hancur. Di akhirat pun diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Hanya apa? Hanya sebab kalimat yang dia ucapkan na'am dan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala wa li anna asy-syakhsa al-mu'ayyana yumkinu an yakuna mujtahidan mukhti'an maghfuran lah. Dikarenakan orang per orang, ya individu, mungkin dia itu seorang mujtahid yang keliru dan diampuni kesalahannya. Wa yumkinu an yakuna mimman lam yablughu ma wara'a dzalika minan nusus, dan mungkin pula dia orang yang belum sampai di belakang itu nas-nas. Wa yumkinu an yakuna lahu imanun 'adzimun wa hasanatun aujabat lahu rahmatullah. Dan mungkin dia memiliki iman yang besar dan kebaikan-kebaikan yang menjadikan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama ghafara lil ladzi qala idza mittu fashakuni tsumma dzarruni tsumma ghafarallahu lahu li khasyati. Sebagaimana Allah ampuni kepada orang yang mengatakan, ikhwan, apabila aku mati maka bah, maka bakarlah, ya, bakarlah jasadku, kemudian abunya diambil. Taib, abunya dikumpulkan, kemudian apa, di pokoknya sampai betul-betul menjadi abu. Kemudian dzarruni, yaitu ditebar ketika angin keras di tepi laut. Sebagaimana dalam kelengkapan hadis. Harapannya apa? Agar tidak dibangkitkan, karena dia merasa ketika hidup tidak berbuat kebaikan. Takut pada Allah Subhanahu wa taala nanti kalau dibangkitkan, dia apa? Dia akan dihukum, akan diazab. Makanya dalam pikiran dia, kalau sudah jadi abu dan telah diterbangkan angin, terpisah-pisah, nah, tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa dibangkitkan. Keyakinan seperti ini keyakinan kufur enggak? Kufur. Kenapa? Karena ragu tentang qudrah Allah Subhanahu wa taala, ragu tentang kemampuan dan kekuasaan Allah. Ini kufur, ikhwan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ampuni dia li khasyati, karena dia lakukan itu semata-mata karena rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini udzur. Udzur baginya. Juga karena kejahilan dia. Taib. Wa kana yadhunnu anna Allah la yaqdiru ala jam'ihi wa i'adatihi, dan adalah dia menganggap bahwa Allah tidak mampu untuk mengumpulkan tubuhnya dan mengembalikan penciptaannya untuk dihidupkan kembali. Aw syakka fi dzalik, atau ragu tentang hal tersebut. Dan kedua-duanya kufur. Nah, meyakini Allah tidak mampu membangkitkan kufur, atau ragu-ragu tentang hal itu juga kufur. Taib. Maka di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan dia, ditanya, "Naam, ma hamalaka ala ma sanata?" Qala, "Ya Rabbi, khasyyatuka faghfarala." Apa yang membawamu untuk melakukan hal itu? Naam, dia mengatakan rasa takut kepadamu ya Allah. Hadis ini, ikhwan, naam, potongan dari hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih. Juga datang dari Hudzaifah bin al-Yaman dalam Sahih Bukhari. Lakin hadza tawaqquf fi amri al-akhirah la yamna'una an nu'aqibahu fid dunya. Nah, ini juga penting, kawan. Kita tawaqquf dalam menetapkan hukum pada perkara apa? Perkara akhirat, paham? Pada perkara akhiratnya. Yang pertama, jika dia belum mati, tidak bisa kita menetapkan hukum dia di akhirat. Makanya setiap kita menjelaskan tentang masalah-masalah yang apa, yang pelakunya terjatuh dalam kekufuran, dikaitkan dengan apa, apabila mati. Apabila mati dalam keadaan dia belum bertobat dari perbuatan kufur itu, maka dia apa, mati di atas kekafiran. Sebagaimana orang yang syirik, bila mati di atas kesyirikan, maka dia juga apa, nah, musyrik, kekal di neraka. Makanya riddah pun Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan mati di atas kemurtadan. Wa may yattadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa saja murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan dia kafir, maka dia kekal di dalam neraka. Amalannya semuanya terhapus. Menunjukkan seandainya dia murtad kemudian kok kembali lagi ke Islam, maka apa? Diterima. Nah, diterima. Taib. Cuman untuk hukum di dunia bagaimana, ikhwan? Lakin hadza tawaqquf fi amril akhirah la yamna'una an nu'aqibahu fid dunya liman ibtatihi wa an nastatibahu fa in taba wa illa qatalnah. Akan tapi tawaqquf ini pada perkara akhirat. Nah, tidaklah menghalangi kita untuk menghukum dia di dunia. Nah, demi menghalangi kebitahannya di dunia, boleh didera, boleh di hukum sesuai dengan kebijaksanaan penguasa. Atau annastatibahu, dimintai tobat. Jika dia mau bertobat maka khair, jika tidak maka kita bunuh. Nah, sebagaimana dihukum mati beberapa pentolan ahli bid'ah, sebagaimana dalam riwayat yang masyhur. Siapa di antaranya? Jahm bin Sofwan, juga Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham dihukum mati. Baik. Kalau Jahm bin Sofwan, iya ya. Hah? Siapa yang membunuhnya? Abul Ahwas. Kalau Ja'ad bin Dirham lebih masyhur, yaitu Khalid Al-Qasri. Juga dulu dalam pelajaran Muslim, siapa lagi yang dibunuh di masa Khalid Al-Qasri dari orang Zindiq? Mughirah bin? Nah, dicek lagi. Rafidiyah. Hah? Seorang Rafidi. Juga Jahm bin Sufwan dihukum mati. Ini nah, hukum di dunia, kawan, sesuai dengan ketetapan Amir. Apalagi keyakinan-keyakinan kufur seperti apa keyakinan Jahmiyah atau Rafidah. Baik. Ini dibedakan ya kawan, tentang hukum orangnya dari sisi apa person, kemudian hukum secara umum, kemudian tentang hukum di akhirat dengan hukum di dunia. Nah, ini harus jeli dalam masalah ini, karena memang ini permasalahan yang pelik. Permasalahan pelik yang berhubungan dengan asma wal ahkam, dengan penamaan, masalah penamaan, yaitu muslim, mukmin, kafir, munafik, fasik. Ini penamaan. Ahkam tentang hukumnya, hukumnya di dunia bagaimana dan hukumnya di akhirat bagaimana. Yang termasuk awal-awal perkara yang terjadi khilaf nanti dalam apa? Dalam tubuh umat Islam. Tabarakallahu fikum. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin.